Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat Ayahanda Kiai Haji Mubarak, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pengurus, khususnya pengurus harian Masjid Istiqlal, yang mudah-mudahan juga selalu menjaga amanah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Saya kira semua sudah faham itu. Pada kesempatan ini, seakan-akan setelah Pak Kiai Haji Mubarak tadi menyampaikan pembukaannya, serasa saya berada di dua momentum penting. Pertama, dari sisi tempat. Seakan-akan saya diingatkan bahwa inilah simbol kemerdekaan, keberdaulatan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bulan Ramadan, bulan di mana Indonesia juga merdeka. Di usianya yang ke-72 tahun ini, saya ingin menyemangati kembali khususnya kepada semua penyelenggara negara. Tetaplah berdaulat di dalam pikiran, tetaplah berdaulat di dalam keyakinan, sehingga Indonesia, tanah airnya, penduduknya, semua berdaulat. Berdaulat secara teritorial dan berdaulat secara pemerintahan. Berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang militer, berdaulat di bidang sosial, dan berdaulat tentunya di segala aspek kehidupan. Karenanya menjadi penting pada malam hari ini dengan tema implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam menyelamatkan kehidupan. Jika saya memulai dulu pembahasan dari sisi kedaulatan Republik Indonesia, bagaimana implementasi Al-Quran dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia? Sama-sama kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan undang-undang dasar terbangunnya negeri ini tidak boleh bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, yang ruhnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ada karena para pendiri bangsa ini berkeyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat Allah itu tertulis, karena para pendiri bangsa ini juga yakin bahwa Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, juga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar Masjid Istiqlal ini, khatib berpesan kepada Presiden Republik Indonesia berikut semua jajarannya: implementasikan Al-Quran dalam menyelenggarakan negara, khususnya jika ingin tetap berdaulat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Katakan qul huwallahu ahad. Resesi ekonomi yang menimpa dunia, yang juga mengimbas kepada Indonesia, yakinlah bahwa bukan naik dan turunnya dolar yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, bukan bantuan negara-negara Asia lain termasuk Cina yang membuat Indonesia bangkit dari keterpurukan resesi ekonominya. Tetapi Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jangankan Indonesia, sebelum bumi ada, semua ini menjadi ada karena asma-Nya. Allahu ahad. Ketika bumi masih berbentuk seperti batu bara yang cair di dalamnya seperti lahar dan magma, yang kemudian membuang gas ke angkasa raya lalu menggumpal menjadi awan. Bumi yang awalnya tidak layak untuk ditinggali manusia dihujani hujan akibat proses penguapan lebih kurang 1000 tahun lamanya, maka terjadilah sungai, kemudian adalah lautan, kemudian tumbuhlah pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang dimakan untuk hewan, dan tentunya juga tumbuh-tumbuhan yang dimakan untuk manusia, dan hewan yang makan dari tumbuhan juga pada akhirnya dimakan oleh manusia. Ini semua terjadi akibat dari Qul huwallahu ahad. Jika para pemimpin bangsa dalam implementasi Qul huwallahu ahad, khususnya di bidang resesi ekonomi yang sedang dialami saat ini, terus berkeyakinan kepada Allahu samad, huwal maqsudu fit talabi wal hawaiji, kalau hanya mengandalkan kekuatan bersandar kepada Allah dalam memohonkan setiap kebutuhan dan keinginan, kembali kepada somadiyatullah, nahnu samidun, kita juga berpegang teguh dan teguh di atas Allahu samad, maka kedaulatan Republik Indonesia dari segala sisinya akan tetap menjadi milik kita semua. Allahu Akbar. Yang kedua, berkaitan dengan nuzul Quran pada malam yang mungkin juga masih khilaf, walaupun dalam riwayat yang resmi yang sahih pada malam ke-24, tetapi tidak ada salahnya pada malam-malam 17 Ramadan seperti ini jika kita mengambil momentum penting itu, mendesak untuk diturunkan kitab suci pada saat itu. Karena manusia sudah tidak lagi seperti manusia, pemikiran, sikap mental dan perilakunya. Mendesak. Mendesak untuk diutusnya seorang Rasul pada saat itu. Ketika manusia dan kehidupan sosial dunia berikut peradabannya sudah pada titik terendahnya. Mendesak saat itu untuk diturunkan sebuah resep peradaban untuk menyelamatkan manusia dari ketidakkemanusiaannya pada masa itu. Ada yang menarik. Kenapa yang diturunkan pertama kali bukan ayat politik? Kenapa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan pada saat itu yang diturunkan bukan ayat ekonomi? Justru yang diturunkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra ilmu. Tapi bukan sembarang ilmu. Disinilah implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menyelamatkan kehidupan. Kenapa yang diturunkan kemudian ayat tentang ilmu? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang dua hal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan iqra bismi rabbikal ladzi iqra wa rabbukal akram. Dua ilmu ini yang wajib dipelajari. Indonesia, bahkan sampai ke tingkat keluarga, bahkan sampai ke tingkat individu, akan sampai pada puncak peradaban yang mulia dan selamat nilai-nilai kehidupannya jika ditanamkan dua ilmu dasar itu. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Menciptakan kamu. Menciptakan semua yang kamu butuhkan. Menciptakan semua fasilitas, fasilitas yang sudah kamu nikmatiin. Rupanya inilah yang menjadi dasar semua ilmu. Anak-anakku sekalian, kalau kalian sekolah atau kuliah kemudian pulang bawa rapot atau nilai IPK-nya tinggi, NEM-nya tinggi, tapi tidak bisa menjawab dua pertanyaan ini dengan satu jawaban, maka ilmu kalian tidak akan pernah bisa menyelamatkan kehidupan kalian sama sekali. Ada banyak filsuf, orang-orang pintar dunia saat ini belum bisa menjawab dua pertanyaan mendasar. Padahal jika ini tidak terjawab, maka berantakanlah tatanan sosial kehidupan manusia di dunia ini dan kacau balaulah struktur ilmu di dunia ini. Pertanyaan pertama, wahai manusia, kamu yang tidak pernah berencana untuk lahir, saya kira semua orang di ruangan ini tidak pernah berencana punya muka seperti ini. Tiba-tiba punya dua mata, hidung dua lubangnya, punya dua telinga. Tidak ada yang pernah berencana punya bulu mata seperti itu. Bahkan ibunya pun tidak pernah berencana untuk punya anak yang wajahnya seperti dia sekarang. Pertanyaannya sederhana. Wahai manusia, kamu yang tidak pernah berencana untuk lahir dan sekarang tiba-tiba terlahir, tahukah kamu kenapa kamu dilahirkan? Pertanyaan kedua. Wahai manusia, yang satu saat kamu pasti akan mati, suka atau tidak suka kamu pasti mati, tahukah kamu kenapa kamu harus mati? Dua pertanyaan ini yang kemudian melahirkan berbagai macam aliran filsafat, melahirkan berbagai macam disiplin ilmu, dan melahirkan berbagai macam peradaban di dunia. Orang Amerika, Obama sekarang sudah meresmikan bolehnya perkawinan sejenis. Orang-orang Barat dengan ilmunya yang tinggi, karena tidak mampu menjawab dua pertanyaan tadi, bahkan bertanya pun terlalu naif pertanyaannya. Kelamin kita, sebetulnya siapa yang menjadi pemilik otoritas penggunaannya? Kita sendiri atau ada sesuatu kekuatan di luar kita? Maksudnya begini, orang Barat tuh bingung. Kemaluannya ini untuk digunakan itu ikut aturan diri sendiri atau ikut aturan Tuhan, itu masih bingung dia. Manusia itu kalau tidak bisa menjawab pertanyaan pertama, maka kelaminnya sendiri pun dia lupa. Sebentar lagi pasti akan banyak yang nuntut lagi. Kaum lesbian, kaum gay, kaum bisex, kaum transgender pasti akan menuntut. Kami tidak setuju kalau di Indonesia cuma ada dua kelamin doang. Cuma ada cewek sama cowok doang. Mereka menuntut bolehnya kelamin ketiga. Bapak-bapak, mereka mengancam begini. Tunggu, kami akan sodomi anak-anak kalian. Wahai perempuan, selamat tinggal. Kami kaum lelaki punya cara sendiri untuk bercinta. Gila enggak ini? Orang kalau tidak tahu dari mana dia lahir, kemana dia kembali, dia tidak tahu siapa dirinya. Pertanyaan kedua, kamu yang tidak pernah tahu kapan dan di mana kamu bakal mati, tahukah kamu kenapa kamu harus mati? Al-Quran menjawab dua pertanyaan itu hanya dengan satu jawaban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian yang tidak pernah kita duga. Kelahiran yang tidak pernah kita rencanakan. Semua itu diadakan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu tujuan, untuk diuji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Ai akhlasuhum wa aswabuhum amalan. Siapa yang paling ikhlas amalnya karena Allah dan siapa yang paling benar mencontohnya kepada Rasulullah. Cuma untuk bisa ahsanu amalan itu apa panduannya? Lagi-lagi Al-Quran Al-Karim. Dari Al-Quranlah kemudian kita bisa mengerti. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam Al-Quran ini manusia diajarkan tentang sesuatu yang tidak pernah dia ketahuinya. Kenapa dia dilahirkan dan kenapa dia harus mati? Dan bagaimana mengisi hari-hari di antara kematian dan kelahirannya itu? Semua diajarkan di sini. Hadirin Jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Saya kira semua orang yang ada di ruangan ini ingin berbahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Saya kira pemimpin seluruh bangsa juga menginginkan agar masyarakatnya sejahtera. Tapi kasihan, indeks kesejahteraan manusia sekarang karena tidak kembali kepada nilai-nilai Al-Quran sangat parsial sekali. UNDP sampai kepada indeks prestasi manusia ukurannya sangat parsial sekali. Pertama keduniaan, yang kedua materialisme, dan yang ketiga gak jauh-jauh dari duit. Kasihan sekali. Saya ceritakan, saya pernah bersama seseorang di sebuah mobil ketika dia bertobat dan ingin bahagia hidupnya. Dia perlihatkan kepada saya satu rekening banknya cuma 2 triliun nilainya. Satu rekeningnya. Perjalanan menuju rumah sakit. Setelah dicek, dicek hormon kebahagiaannya, endorfinnya, ternyata orang ini tidak bahagia. Jadi ada standar happiness saat ini. Dan ternyata bukan cuma materi yang bisa memuaskan. Seandainya manusia tidak diberikan Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Hanya Quran yang bisa membimbing manusia kepada jalan yang paling lurus yang sesungguhnya. Kumpulkan anggota parlemen sedunia yang pintar-pintar, suruh bikin aturan di muka bumi ini. Pasti aturan yang dia buat adalah aturan yang menguntungkan dirinya, kelompoknya, golongannya, negaranya. Tidak akan pernah bisa sejernih Al-Quran dalam memberikan tuntunan. Tidak ada yang bisa membahagiakan jiwa manusia. Bagaimana mungkin bisa membahagiakan manusia kalau dirinya sendiri tidak bahagia? Al-Quran memberikan gambaran cukup sederhana bagi siapa yang ingin berbahagia dan sejahtera bangsanya. Bagaimana caranya? Cukup dengan 3 kata kunci utama di dalam Al-Quran. Biasanya kata kunci itu adalah iman, takwa, dan amal saleh. Iman, takwa, dan amal saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan. Supaya malam nuzul Quran ini terasa syahdu dan menggema di Masjid Istiqlal ini, dan kita niatkan bacaan Quran kita nanti demi kedaulatan bangsa dan kesejahteraan bangsa yang saat ini sedang dilanda resesi ekonomi, mari dengan niat tulus ikhlas kita bacakan ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Berikan suara terindahnya, berikan semangat terbaiknya seperti imam tadi dengan suaranya yang terbaik, dengan semangat yang paling baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua sejahtera setelah ini dan berdaulat bangsa ini dengan kesejahteraannya dengan mengimplementasikan surah An-Nahl ayat 97 ini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Luar biasa. Saya tadi ambil penggalan-penggalan yang saya kira-kira jamaah itu gampang menghafalnya. Ada yang dua kata, ada yang satu kata, dan yang terakhir saya menggunakan sekitar lima kata. Tapi karena itu kata sering berulang, walaupun lima kata, jamaah semua bisa. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi sebetulnya menghafal Quran itu gampang. Yang susah itu sebetulnya yang malas. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Apa arti ayat ini? Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, tapi harus dalam keadaan beriman. Memang ada Ustadz amal salehnya tidak beriman banyak. Kenapa? Ada yang ikhlas karena Allah, tapi tidak mencontoh Rasulullah, bukan amal saleh namanya. Nah yang gini-gini kadang-kadang pokoknya ikhlas karena Allah. Akhirnya ngarang-ngarang ibadahnya ini banyak nih. Banyak sekali ritualnya. Islam ini, Islam itu, Islam ini. Jadi banyak bikin Islam nanti. Atau yang kedua, mencontoh Rasulullah tapi tidak ikhlas karena Allah. Ini biasanya sering nyalain orang yang kayak begini nih. Cuma dia sendiri yang bakal masuk surga. Kayaknya yang lain tidak bakal masuk surga. Orang-orang yang beramal saleh tapi didasari dengan iman, yang dimaksud di sini adalah beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi bagi dia? Disampaikan di sini falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang baik. Tafsir daripada hayatan thayyibah, ada yang mengatakan rizqun halal. Akan dimudahkan baginya kerjaannya, nanti dikasih rezeki yang halal. Nih, kalau penduduk negeri ini, tapi dimulai dengan pemimpin negeri ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Kalau penduduk negeri ini mau beriman, mau bertakwa, aku bukakan keberkahan dari langit, tiba-tiba banyak keberkahan. Seperti dunia yang awalnya cuma batu bara, tiba-tiba gemah ripah loh jinawi. Karena dihujankan hujan dari langit. Dan bukan cuma dari langit, tapi dari bumi. Jadi gak terlalu pusing, dolar naik, dolar turun. negara ini bantu kita, negara itu gak bantu kita. Bukan dari situ. Justru kalau cara berpikirnya kurang pada beriman, pikirannya utang terus. Membangun negara dengan hutang adalah membangun kebohongan. Kedaulatan hanya terjadi jika penduduk negeri ini amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu. Kalau mendustakan ya tidak akan pernah kita bisa berdaulat. Ternyata bukan cuma kehidupan yang baik hayatan thayyibah. Dalam tafsir hayatan thayyibah itu begini, mungkin penghasilannya tidak banyak tapi ada qanaah, ada kepuasan di batinnya untuk menerima rezeki itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai jika rakyatnya punya qanaah. Makan dari hasil produk sendiri. Berusaha dengan hasil keringat sendiri. Bangga dengan hasil bangsa Indonesia. Bekerja dan siap sederhana. Ngapain mewah-mewah kalau harus dengan berutang? Jujur walaupun hasilnya sedikit. Amanah walaupun harus menanggung resiko. Tetap memilih mulia di hadapan Allah walau hina di hadapan manusia. Tidak ingin sebaliknya. Berani mengamalkan Al-Quran walau resikonya harus lapar dan mati sekalipun. Tapi percayalah, wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik, happy ending itu selalu milik orang yang bertakwa. Saya ingin kasih tips. Kalau ingin jadi orang juara, ingin menjadi bangsa yang juara, dari sudut pandang Al-Quran, sederhana sekali. Enggak usah ribut, enggak usah cemburu, enggak usah iri dengan kemajuan orang lain. Karena yang bakal juara yang sesungguhnya adalah orang-orang yang paling ikhlas karena Allah dalam perbuatannya. Dan siapa yang paling benar mencontohnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin agama baru. Jangan terlalu curiga dengan Rasulullah yang orang Arab itu. Allah yang pengen Rasulullah itu orang Arab. Allah pula yang pengen Quran itu berbahasa Arab. La'allakum taqilun. Kalau sudah begitu prinsipnya, walanajaziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lisa'iha radiyah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sedikit kerjanya berlimpah hasilnya. Di bulan suci Ramadan, di bulan penuh kebaikan ini, mudah-mudahan kita doakan Allah datangkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Karena pemimpin yang sayang kepada rakyatnya akan dikirimkan malaikat rahmat kepada mereka. Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya akan dikirimkan malaikat-malaikat rahmat dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pemimpin seperti itu. Karenanya rakyat harus banyak berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Tentu dimulai dari rakyatnya sendiri, dari kita semua. Mari kita bersatu, bahu-membahu, membangun Indonesia di Masjid Istiqlal ini sebagai simbol legendaris kemerdekaan, keberdaulatan Republik Indonesia untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk lebih detail di tingkat keluarga dan individu, supaya kita bisa masuk surga sekeluarga, nanti setelah acara ini di panggung sana, kita akan lebih dalam lagi bagaimana caranya kita masuk surga sekeluarga setelah kita membangun bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.